Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang berbahagia, kembali lagi kita mengudara dari siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dengan acara Penyejuk Iman. Hari ini insyaallah kita akan membawakan ayat 190, yaitu surat Al-A'raf. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini turun pada diri Qusay, yang mana merupakan kakek dari nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Qusay adalah memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan yang saleh. Ketika Allah memberi keturunan yang saleh, dia menamakan dengan nama-nama abdun ataupun hamba. Sebab contohnya adalah Abdurrahman, hamba Tuhan yang maha pengasih, atau Abdul Manaf, atau Abdul Dar, atau Abdul Uzza. Dia telah menjadikan sekutu penamaan pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu datanglah firman Allah, menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia dalam keadaannya yang paling lemah untuk menghadapi masalah selalu teringat kepada Tuhannya. Maka rahasia dari ayat ini juga kita harus bangga. Sekarang ini kita harus bangga ketika kita mendengar nama-namanya itu masih nama-nama anak-anak itu masih nama-nama yang Islami. Karena banyak sekali sekarang orang mengatakan bahwasannya nama seperti memakai nama Muhammad, seperti memakai nama Ahmad itu adalah kolot atau ketinggalan zaman. Gimana ini, Ustaz Perdana atau Ustaz Zainal? Iya, terima kasih. Mengenai bimbingan yang diajarkan oleh agama Islam bahwa memberikan nama anak itu haruslah bermakna dan makna itu adalah baik. Karena memang yang namanya nama itu adalah gambaran dari harapan orang tua kepada si anaknya. Kalau anaknya diberikan nama perdana misalnya, maka orang tua mengharapkan si anak ini tampil menjadi orang-orang yang berada di garis terdepan, begitu, menjadi orang-orang yang mutafawikin, orang-orang yang unggul. Begitu juga kalau dinamakan dengan Fajrul Haq misalnya, dengan Ustaz Fajrul Haq, itu artinya orang tua mengharapkan si anak ini tampil menjadi para pembela kebenaran, tampil dengan fajar. Fajar itu kan menghilangkan kegelapan. Jadi kebenaran itu tampil dengan sangat terang sebagaimana tampilnya fajar yang sedikit menerangi alam semesta ini. Begitu juga dengan nama misalnya nama Ustaz Zainal Arifin, Zain yang artinya adalah hiasan hidup. Artinya si anak ini diharapkan mampu menjadi hiasan bagi kehidupan ini, hiasan kebaikan, menjadi contoh kehidupan ya, menjadi tren-tren kehidupan, bukan malah menjadi perusak-perusak kehidupan. Tapi satu hal yang ingin saya menjadi catatan penting di sini adalah bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita bahwa terkadang ketika di dalam sebuah keluarga si orang tua memiliki anak, ternyata banyak sekali para orang tua yang malah terperosok ke dalam jurang kesyirikan atau keburukan karena kebanggaan mereka terhadap anak. Ini sangat jelas sekali digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan surat As-Saba, ketika Allah menggambarkan dialog yang terjadi antara orang-orang kafir dengan para rasulnya. Mereka mengatakan, nahnu aksaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin. Kami orang-orang yang memiliki banyak sekali anak dan juga harta benda, kuat, sungguh kuat kehidupan kami, sungguh sangat unggul, dan kami tidak akan pernah diazab sedikit pun. Ini adalah reaksi mereka ketika diperintahkan untuk beriman kepada keberadaan hari akhir. Jadi intinya adalah bahwa harus hati-hati dengan kesenangan yang kita miliki. Harus hati-hati dengan keluarga, secara khusus anak yang kita miliki. Kalau kita tidak pandai-pandai, maka bukannya malah kebanggaan kita terhadap anak ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malah akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang menarik ini Ustaz Jenal. Kalau kita perhatikan, dahulu orang Arab sangat membanggakan anaknya, sehingga tidak jarang si anak ini malah membuat dirinya menjadi kufur. Tapi kalau zaman sekarang ini Ustaz Jenal, kita perhatikan ternyata banyak orang yang malas untuk punya anak. Terjadi pergeseran nilai ini Ustaz. Apakah ini cara mereka untuk menyelamatkan diri sendiri, untuk tidak menjadi sombong, ataukah ini bentuk lain daripada dekadensi moral itu sendiri? Ya, kalau saya lihat ini bersumber dari tidak keyakinan bahwa Allahur Razzaq, Allah sang pemberi rezeki. Dia takut banyak anak berkurang rezeki. Kalau dulu prinsip banyak anak banyak rezeki, dan itulah sebenarnya yang benar, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kerja ayahnya. Walaupun demikian, menjadi bertolak belakang, ada gambaran yang buruk dari orang yang memiliki anak banyak tetapi orang tuanya malas kerja, jadi menjadi image bagi yang lain bahwa ketika banyak anak, kalau tidak bisa apa, akan menyusahkan masa depan anak itu sendiri. Saya rasa itu persepsi yang salah, yang bersifat kasuistik. Tapi sebenarnya banyak anak banyak rezeki. Karena apa? Karena pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menginginkan generasinya itu bukan sekedar banyak, dan bukan sekedar setelah banyak ya sudah gitu. Tetapi harus dididik, karena Allah menginginkan ada anak-anak yang kuat, cerdas, dapat bermanfaat bagi orang banyak. Di sisi lain Ustaz Perdana, kita juga menemukan, dan Ustaz Fajrul, bahwa penamaan anak, ada penambalan anak dan dibarengi dengan akikah. Suatu hal yang menarik, setelah kita berapa lama aktif di Interaktif RRI ataupun di TVRI, pertanyaan tentang akikah tidak pernah putus. Walaupun pembahasannya apa, tapi pertanyaan masyarakat tentang akikah tidak pernah berhenti. Ini suatu fenomena yang menarik, bahwa banyak orang tua yang merasa terbebankan dengan akikah. Padahal sebenarnya akikah itu adalah suatu hal yang sunat hukumnya, tetapi mendidik anak, mengenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, itu adalah wajib. Jadi untuk apalah memaksakan diri seseorang anak harus akikah sehingga ngutang-ngutang sana sini, sementara orang tuanya dua-dua tak mau sholat. Dan merasa bahwa ketika anak telah diakikahkan, tak sholat pun anak dan orang tuanya sudah hapus dosanya. Kenapa? Karena ada hadis yang disalahpahami, kullu mauludin marhunun bi'akikotihi. Dia akan tergantung, sama seperti mungkin agama lain, dia tidak akan lepas dosanya kalau tidak menerima penyalipan. Dia tidak akan terlepas dosanya kalau tidak diakikah. Tapi kalau sudah dia diakikah, tak sholat pun tak apa. Ini bagaimana Ustaz Perdana melihatnya ini? Iya, ini salah satu bentuk kesalahan di dalam memahami ajaran agama Islam, terutama sekali dari hadis yang Ustaz Jena tadi telah bacakan. Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas sekali mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa setiap perbuatan itu wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwa setiap orang itu akan menanggung dosanya masing-masing. Tidak ada dosa warisan, tidak ada dosa apa namanya, dosa penanggungan karena perbuatan orang lain, kecuali kalau memang dia mengajarkan perbuatan buruk kepada orang lain dan orang itu melakukannya, maka dia juga harus bertanggung jawab karena dia sudah mengajarkan perbuatan buruk. Makanya sebaliknya, ketika ada orang yang menunjuki kepada hal-hal yang baik dan orang yang ditunjuki itu melakukan kebaikan, orang yang menunjuki akan mendapatkan pahala karena sudah memberikan tuntunan kebaikan kepada orang lain. Jadi pada intinya adalah bahwa mendidik anak itu adalah merupakan salah satu media dari si orang tua untuk dapat mendapatkan tiket ke surga. Ketika dia mendidik anaknya dengan baik, berarti jalan untuk ke surga itu semakin luas dan dia akan semakin cepat untuk masuk ke dalamnya. Tetapi sebaliknya, ketika dia menelantarkan anaknya hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan sifatnya materialis, pakaian, sandang pangan, hanya sekedar untuk membiayai sekolah, tapi tidak mau memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya, tidak itu berarti tidak mengajarkan tentang keimanan dan ketuhanan, itu artinya si orang tua sendirilah yang mencari jalan untuk menjauhkan diri dari surga dan mendekatkan diri kepada neraka. Ya, memang kaitannya ini adalah sebetulnya intinya bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keluarga yang sakinah. Iya, benar. Karena kalau kita sudah tujuannya bagaimana kita harus menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, ini insya Allah kita akan menjadikan hidup kita itu bahagia. Karena banyak sekali orang mungkin mengatakan bagaimana cintanya kepada sang suami atau suami cintanya kepada istri, padahal itu yang memberikan cinta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kembali ke sana, maka itu tidak akan ada permasalahan. Dalam arti kata, selama cinta kita itu untuk menjalankan manhaj ataupun syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa. Maka kadang-kadang orang salah menafsirkan bahwasanya janganlah engkau mencintai istrimu atau suamimu itu sepenuhnya. Maksudnya adalah bagaimana kita mewujudkan cinta kita itu kepada Allah dengan sepenuhnya, sehingga kita menjadikan hidup kita itu berjalan di dalam keluarga yang sakinah itu hanya untuk menjalan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Ustaz Zainal, di sini di akhir ayat ini dikatakan fata'alallahu amma yusyrikun. Yusyrikun di sini kira-kira apa yang dimaksudkannya, Ustaz Arifin? Iya, di sini jangan sampai berpikir bahwa rezeki itu dari orang tua, dari ayah, dari ibu, dari suami, atau dari istri. Ketika kita meyakinkan bahwa rezeki itu dari mereka, karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, penyembahan berhala dan patung itu sekarang sudah tidak ada. Dan manusia sudah berpikir patung tidak mungkin disembah, walaupun ada agama-agama tertentu yang masih memujanya, tetapi itu pun sangat sedikit. Tetapi sebenarnya pengakuan bahwa datangnya rezeki dari orang tua mutlak atau dari atasan, dari tempat kerja, itu terkadang melebihi dari keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menepis hal itu. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan, maha tinggi Allah dari rezeki yang mereka duga itu datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang menarik juga nih Ustaz Fajrul, bahwa orang masih memikirkan rezeki itu hanya makan, minum, pakaian, baju, seperti kata Ustaz Perdana tadi. Sebenarnya Allah lah yang memberi dia udara yang tiap detik dia hirup. Itu adalah rezeki yang begitu mahal harganya. Allah lah yang memberi dia mata untuk melihat. Bayangkan kalau mata jangankan buta, minus saja sudah tidak enak. Allah lah yang memberikan dia telinga untuk mendengar, jantung untuk berdetak, hati, kemudian paru-paru. Itu kalau dipikirkan sudah triliunan. Masa kemudian tiba-tiba dia mengatakan rezeki bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa enggak marah Allah? Fata'alallahu amma yusyrikun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau masih mensyirikkan Allah, aku tinggalkan kamu. Kalaulah manusia sudah ditinggalkan Allah, maka siapa lagi yang akan menolong dia di dunia yang fana ini? Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal tadi. Ada semacam satu fenomena, bahkan ini sebenarnya sudah menjadi fenomena kehidupan. Ketika di dalam keluarga mereka memiliki anak, akan ada ketergantungan yang besar kepada para anak-anak mereka. Jadi semenjak anak itu masih di dalam kandungan, si orang tua sudah memikirkan banyak hal. Kelak anakku ini akan kudidik dengan sebaik-baiknya, kerja agar bisa membantuku dan sebagainya. Ada orientasi duniawi. Artinya ketergantungan yang besar kepada anak, pengharapan bahwasanya si anak ini akan mampu membantu kehidupan si orang tua yang sudah semakin tua dan sudah semakin lemah. Ini adalah salah satu satu pemikiran yang salah. Kenapa ini suatu pemikiran yang salah? Karena memang sebenarnya rezeki si orang tua, rezeki si anak, itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal. Jadi terkadang di dalam kehidupan ini manusia bisa tanpa disadarinya sudah melakukan kesyirikan, walaupun tanpa harus dia menyembah patung, tapi dengan cara-cara pemikiran seperti ini, kebergantungan seorang ayah kepada anak, seorang anak kepada orang tuanya, suami kepada istri, istri kepada suami, ini adalah bentuk-bentuk lain daripada kesyirikan tersembunyi yang kalau tidak cepat-cepat disadari maka akan dapat menimbul maka akan dapat membawa seseorang kepada perbuatan dosa kemusyrikan dalam arti yang sebenarnya. Bukan hal itu saja, Ustaz. Banyak sekali kita lihat di kehidupan sekarang ini, ketika masa mendidik anak itu berbahagia, tapi ketika masa tua menjelang datang, itu suami yang sudah tidak mampu lagi bekerja, suami tidak mampu lagi berupaya karena dengan umur yang begitu sangat tua, bahkan banyak orang meninggalkan pada saat itu. Meninggalkan apa ya? Meninggalkan suaminya. Ini terjadi enggak di Indonesia saja, tidak di Arab di sana. Semua terjadi. Ya inilah mungkin salah satunya, kalau seandainya sudah dijadikan hidup ini untuk memburu materi, maka Tuhan, melupakan Allah, maka tidak ada orang yang mau menolongnya lagi. Maka betapa bahagianya sebetulnya orang sakit yang hidup bersama dengan Tuhan, dengan Allah yang memberi nikmat, sedangkan pada waktu sehat dia hanya hidup bersama nikmatnya saja. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita yang singkat ini dapat menjadikan kita lebih menomorsatukan Allah atau mentauhidkan Allah dengan melaksanakan segala manhajnya dan perintah Allah dan Rasulnya. Kami dari Forum Shafir Al-Azhar mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar. Akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.